Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena telah memberi kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan dalam mengamalkan atau mengaplikasikan ayat-ayat suci Al-Quran. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada surah Al-A'raf ayat 74. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا وَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum 'Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di bumi dengan membuat kerusakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini masih mengkisahkan tentang Nabi Soleh dan kaumnya, kaum Samud, di mana Nabi Soleh meminta kepada kaum Samud untuk tidak membunuh unta yang telah mereka minta pada ayat yang lalu, tepatnya pada ayat 73. Di sini kaum Nabi Soleh, yaitu kaum Samud, diingatkan juga tentang bagaimana kisah kaum 'Ad yang mampu untuk membangun tembok-tembok yang tinggi di bukit-bukit, dan dari situ mereka tinggal di dalamnya, atau dalam bahasa Al-Quran disebut kusuro, istana. Ini mengindikasikan bagaimana kaum 'Ad itu sendiri yang membangun tembok-tembok yang kokoh dari gunung, akhirnya juga hancur dan binasa. Maka pelajaran yang harus dipetik oleh kaum Samud, bahwa apa yang terjadi pada kaum 'Ad bukanlah sesuatu yang mustahil, karena memang kekuasaan, kekokohan gunung bisa membuat mereka pun hancur binasa. Maka apakah kaum Samud yang merupakan kaum dari Nabi Soleh mengambil pelajaran darinya? Dan lebih dari itu, walaupun dua nabi ini memiliki dua kasus yang berbeda, kaum Hud dengan 'Ad-nya terkait erat dengan bangunan yang kokoh, sementara Nabi Soleh dengan kaum Samudnya terkait dengan unta yang merupakan mukjizat bisa keluar dari gunung yang kokoh. Tetapi kedua kaum ini merupakan kaum yang suka merusak di bumi. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat ini, wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi ini. Di studio para pendengar yang dimuliakan Allah, telah hadir Ustadz Perdana. Mungkin beliau bisa melanjutkan atau menjabarkan lebih luas tentang surat Al-A'raf ayat 74 ini. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz Jainal. Satu hal yang menjadi pembahasan menarik di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa ayat ke-74 dari surat Al-A'raf ini merupakan keterangan lanjutan yang berupa komentar atau nasihat yang disampaikan oleh Nabiullah Shalih alaihi salam kepada kaumnya. Wazkuru iz ja'alakum khulafa'a. Di sini Nabi Shalih mencoba untuk mengingatkan umatnya, yaitu kaum Samud, agar mereka itu sadar atas segala kesalahan yang telah mereka lakukan. Hendaklah kamu mengingat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kamu sebagai khulafa'a min ba'di 'adin, ya, sebagai pengganti daripada kaum 'Ad. artinya merupakan satu rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika kamu itu, kata Nabi Saleh, Allah ciptakan, dan penciptaan kamu itu adalah, kamu ini adalah generasi pengganti daripada kaum 'Ad yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu melakukan kejahatan, ketika kamu melakukan pengingkaran atas segala yang kusampaikan dari Allah, kata Nabi Saleh, hendaklah kamu mengingat kembali betapa besar azab yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum 'Ad, dan kamu adalah sebagai generasi penggantinya, dan jangan sampai kamu terjebak ke dalam kesalahan yang sama dan ke dalam azab yang sama yang akan juga akan ditimpakan kepada kamu kalau seandainya kamu berlaku ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menarik sekali komentar atau dialog yang terjadi antara Nabi Saleh dengan kaumnya, bahwa Nabi Saleh mencoba untuk mengembalikan kesadaran kaumnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalannya mungkin sudah pernah disampaikan dalam pertemuan terdahulu adalah dengan mencoba mengingatkan mereka atas segala betapa besarnya rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kemudian setelah itu Nabi Saleh juga mengatakan wa bawwa'akum fil ardi, ya jangan kamu anggap tinggalnya kamu di atas muka bumi ini hanya merupakan suatu takdir yang tidak ada maknanya, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kamu dan tempat hidupkan kamu di atas bumi ini dengan tujuan-tujuan yang terbaik. Artinya hendaklah kamu menjadi umat yang terbaik dengan kemampuan kamu sebagaimana di sini dijelaskan, mampu untuk mendirikan istana dari tanah-tanah yang datar, kamu pahat gunung-gunungnya, ya. Watan hitunal jibala buyuta, ya. Ini adalah satu kelebihan yang Allah berikan kepada kamu, tapi jangan jadikan ini sebagai suatu landasan sehingga kamu bersikap sombong. Nanti di dalam ayat keterangan selanjutnya akan ada bagaimana penentangan yang dilakukan oleh kaum Nabi Saleh alaihissalam. Ya, yang menarik juga di sini Ustaz Zainal adalah bahwa dialog yang terjadi antara para nabi dengan kaumnya, terutama sekali di sini Nabi Saleh dengan kaumnya, ada usaha yang besar dari seorang nabi, ya, atau para nabi yang diutus kepada kaumnya untuk mengembalikan para kaumnya ini untuk kembali kepada jalan yang benar. Iya. Akan tetapi yang sangat disayangkan adalah bahwa mereka, ya, keinginan mereka yang besar untuk tetap berada di jalan yang salah. Ya, ini kira-kira Ustaz Jenal, kenapa sampai timbul hal seperti ini? Ada keinginan dari kita untuk mengembalikan orang kepada jalan yang benar, tapi orang yang kita dakwahkan itu ternyata tidak mau menerima. Iya. Bagaimana ini, Ustaz? Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, pembangkangan terhadap dakwah itu telah terjadi sejak Nabi Adam alaihissalam diutus, kemudian lupa, kemudian terjadi pelupaan massal sehingga mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang buruk, sehingga Allah pun mengutus Nabi Idris dan Nabi Nuh selanjutnya. Begitu juga pada zaman Nabi Nuh, setelah 950 tahun diingatkan, tetap saja tertimbul pembangkangan itu, sehingga kita mengetahui bersama bahwa kapal Nabi Nuh itu pun cuman satu kapal itu cuma tidak penuh, iya. yang beriman setelah 950 tahun berdakwah. Di dalam kapal itu juga kita menemukan berbagai macam pasangan hewan. Iya, lebih banyak binatang nampaknya, iya, daripada jadi manusia. Jadi itu membuktikan bagaimana memang setiap dakwah itu akan timbul pembangkangan dan penolakan dari kaumnya. Kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf di akhir jilid 4 dari terjemahan tafsir Sa'rawi, juga kita menemukan itu, setelah Nabi Hud ada Nabi Saleh, ada Nabi Hud dengan kaum 'Adnya, yeah. dan Nabi Saleh dengan kaum Samudnya, ada Nabi Lut dengan kaum Lutnya, yeah. Kemudian ada nabi yang lain. Tetapi kita sering menemukan di antara nabi-nabi yang dikisahkan secara berdampingan itu dimulai dari Nabi Nuh, kemudian Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Karena apa? Karena memang kisah mereka ini merupakan kisah untuk mengobati penyakit sosial yang berkembang pada masa mereka masing-masing. Suatu hal yang lebih menyedihkan juga kita menemukan, kalaulah kaum Nabi Saleh terkait dengan pembangkangan terhadap Nabi dengan membunuh unta, dan kaum Hud dengan 'Adnya, keangkuhan karena memang telah membangun gedung pencakar langit, sehingga disebutkan bahwa kehebatan kaum 'Ad itu iramazatil 'imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad, belum pernah kita menemukan keagungan, ketinggian peradaban yang terjadi pada kaum 'Ad dengan gunung yang dijadikan rumah. Sementara kita baru melihat Fir'aun yang dengan piramidnya sampai sekarang aja mencengangkan peradaban dunia. Bahkan disebutkan bahwa 'Ad lebih dari Fir'aun. Maka tentu saja ini merupakan sangat fantastis untuk mereka agungkan. Tetapi tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada setiap nabi yang diutus untuk menjadikan manusia ini tahu diri bahwa dia adalah makhluk. Karena apa? Innal insana la yadgha arra'a hustagna. Dia akan menjadi taghut, dia akan menjadi melampaui batas ketika dia merasa dirinya sudah hebat. Iya. Jadi timbul pembangkangan seperti pertanyaan Ustaz Perdana tadi, karena apa? Karena sudah merasa dirinya itu hebat. Inilah penyakit yang paling susah untuk diberantas oleh manusia atau para dai atau para nabi pada masa mereka masing-masing. Iya. Iya, satu hal yang juga menarik di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa di awal melalui perkataan, ya, komentar yang disampaikan oleh nabinya, iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin, bahwasanya ketika Allah sudah menghancurkan kaum 'Ad, maka Allah menggantikan satu generasi baru yang diharapkan akan menyembah dirinya, gitu. Artinya yang menarik di sini tetap ada yang namanya regenerasi untuk menuju kepada ke arah perbaikan. Ya. Tapi kalau kita lihat sekarang nih Ustaz Zainal ya, dengan kondisi negara kita saat sekarang ini, banyaknya para pemimpin kita, para pejabat kita yang korup, apakah masih ada kemungkinan bagi masyarakat Indonesia ini untuk ketika terjadi akan terjadi ke depan regenerasi yang lebih baik lagi, ataukah kira-kira akan tetap generasi-generasi selanjutnya meniru sikap-sikap para orang-orang yang ada sekarang ini sekarang, dalam artian mereka jahat dan itu akan diikuti, ataukah ada harapan akan terjadi kebaikan-kebaikan di masa depan? Iya, kita hidup ini harus optimis dan progresif ke depan. Jadi kita berharap bahwa akan terus ada perbaikan yang lebih mengarah kepada yang lebih baik. Kalau kita lihat juga ayat senada dari surah Al-A'raf ini ditemukan dalam surah Al-Syu'ara yang tim terjemah Safir Al-Azhar lagi menerjemahkannya juga. Kita menemukan di akhir setiap kisah, dari kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Shu'aib, dan kisah Nabi Lut, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kita sikap optimis dengan pernyataannya, inna rabbaka lahuwal azizur rahim, inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Itu diulangi berkali-kali di setiap akhir kisah. Ini merupakan renungan bagi kita sebagai dai, walaupun apapun yang terjadi di akhir episode penghancuran setiap kaum yang dilakukan oleh Allah, itu membuktikan bahwa memang dia itu adalah yang maha perkasa, Al-Aziz. Tetapi keperkasaan Allah itu bukanlah bersifat bengis. Dia merupakan cemeti bagi penganut berikutnya supaya jangan melakukan kesalahan yang sama. Karena Allah ketika mengazab dimenunjukkan keperkasaannya, tetapi bukanlah itu akhir dari perjalanan atau akhir dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhir dari sifat Allah itu adalah Ar-Rahim, maha penyayang. Jadi Allah itu maha penyayang ketika menghancurkan kaum Nuh, maha penyayang ketika menghancurkan kaum Soleh, maha penyayang ketika menghancurkan kaum Hud, maha penyayang ketika menghancurkan kaum Lut. Maka kalaulah misalnya bangsa Indonesia pun dihancurkan, itu karena kasih sayang Allah supaya apa? Timbul generasi yang lebih bersih, yang lebih tidak korup tadi korup, seperti yang diharapkan oleh Ustaz Perdana. Jadi ada kemungkinan negara kita dihancurkan Ustaz? Ya, kalau tetap membangkang? Ya tentu saja itu adalah proses akhir dari sifat pembangkang. Iya. Akan dihancurkan, tetapi itu adalah bukanlah kebengisan Allah. Itulah sifat kasih sayang Allah, karena apa? Akan timbul regenerasi yang lebih baik dan lebih sempurna lagi. Iya, paling tidak mungkin tidak seperti kehancuran penghancuran yang Allah akan buat terhadap masyarakat Indonesia yang sekarang ini korup dan melakukan kejahatan tidak sebagaimana penghancuran yang Allah berikan kepada kaum Ad dan kaum-kaum terdahulu. Yeah. Karena memang Rasulullah sendiri pernah mengatakan ya bahwasanya Allah tidak akan menjatuhkan azab kepada umatnya ya, setelah dia diutus sebagaimana Allah hancurkan Allah azab umat-umat terdahulu. Ya, tapi apapun ceritanya bagi setiap pelaku kejahatan pasti akan mengalami kehancuran Ustaz ya. Benar sekali. Nah, tidak mesti dalam bentuk hujan badai langsung mati dia di situ. Ya, tapi paling tidak jiwanya itu tidak akan pernah merasa nyaman di dalam menjalani kehidupannya. Iya, ya, ini satu lagi Ustaz yang cukup menggelitik saya adalah bahwa di dalam keterangan akhir dari ayat ini, fazkuru ala Allah, ingatlah nikmat-nikmat Allah, wala ta'saw fil ardi mufsidin, jangan kamu melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Iya. Kerusakan yang dimaksud di sini apakah kerusakan yang sifatnya bentuknya seperti penebangan hutan ataukah ada kerusakan yang bersifat lahiriah atau batiniah Ustaz? Ya, jadi sebenarnya ketika seseorang itu tidak mensyukuri nikmat, itu berarti sudah merusak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dalam keadaan soleh, layak untuk dihuni. Jadi artinya meninggalkan ciptaan Allah dalam kondisi keadaannya yang sudah ada, itu berarti Anda sudah berbuat saleh. Nah, ketika Anda perbaiki itu tentu lebih baik lagi. Tetapi ketika Anda mulai merusaknya, maka itulah timbul kerusakan. Jadi di sini disebutkan ketika Anda melupakan Allah, tapi jangan lupa nikmat-nikmat Allah. Ketika kita berkelimangan dengan nikmat Allah, ketahuilah bahwa di balik nikmat itu adalah pencipta dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka masa kita begitu kagum dengan apa yang kita miliki, tidak kagum terhadap siapa yang mendatangkan sehingga kita bisa menjadi pemilik ini. Jadi di sini ketika Nabi Saleh mengingatkan kepada kaum Samudnya untuk mengingat nikmat-nikmat Allah, tujuannya apa? Sangat terkait erat, jangan merusak di bumi ini. Benar sekali, memang konotasinya pada masa itu jangan membunuh nakoh, jangan membunuh unta, karena itu adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada kaum Nabi Saleh. Tetapi ayat ini juga berlaku universal, bahwa dan ayat-ayat yang lain juga ada lebih bersifat universal, bahwa jangan merusak bumi. Karena apa? Karena kita adalah manusia penghuni bumi, bukan penghuni planet-planet lainnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, waktu juga lah yang memisahkan kita. Saya Jenal Arifin bersama Ustadz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini tentang Nabi Saleh dan kaumnya Nabi Samud merupakan pelajaran bagi kita bahwa keimanan itu adalah merupakan satu kekuatan sebagaimana Nabi Saleh memegangnya, dan disebutkan dia sebagai Nabi Saleh yang layak. Karena apa? Karena umatnya begitu perusak, maka disebutlah dia sebagai Nabi yang Saleh, yang layak atau yang baik. Karena apa? Karena begitu bejatnya kaumnya pada waktu itu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.